pelangi, usahlah dendangkan Bali nang bandara. Apa si ayam mato, usah jatuhkan juo. Suratan nang kita jalani, usah disasali. Tapi sah cinta kita, baju rang nan dalam, baju rang nan dalam. Dilahi ya kita berpisah, dibatin indah talah peka. Kami tiada pengganti, indah kadena ganti. Oh Tuhan, satukan cinta kami. Nan kita jalani, usah disasali. Tapi sah cinta kita, baju rang nan dalam, baju rang nan kami. Tiada pengganti, indah kadena ganti. Oh Tuhan, satukan cinta kami.